Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-hadith ats-tsani wal 40 ba'da al-mi'ah. An ummi 'Atiyyah Nusaybah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat amarna, تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Dari Ummu Atiyah, namanya Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, amarana, ta'ni amarana man al-qail, na'am Ummu Atiyah qalat, amarana, ta'ni man al-fa'il, hiya yarji ila man Ummu Atiyah, ta'ni nabiyya, memaksudkan nabi. Amarana, beliau memaksudkan nabi, bahwa nabi memerintahkan pada kami an nukhrija, agar kami mengeluarkan fil idaini, dalam dua hari raya, Idul Adha wa Idul Fitri, al-awatiqa wa dawatil khudur, agar kami mengeluarkan awatiq dan dawatil khudur. Nanti akan dibahas dalam makna kalimat bahwa awatiq jamak dari atiq. Atiq adalah perempuan yang baru besar, yang baru nyampe baligh, istilah kalian ABG. Wal khudur, dawatil khudur adalah wanita yang masih disimpan di dalam khidr. Wal khidr adalah tempat khusus bagi wanita, tidak keluar dari sana. Dan biasanya wanita yang disimpan di sana hanya wanita perawan. Sehingga diterjemahkan biasanya oleh para penterjemah perawan-perawan pingitan. Perawan yang dipingit di dalam tempat khusus. Wa amara al-huyyat, dan memerintahkan agar para haid an ya'tazilna, agar mereka i'tizal, memisahkan diri dari musallal muslimin. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, kunna nu'mar an nukhrija yawm al-'id, kami diperintah untuk mengeluarkan pada hari raya semua orang yang ada di rumah. Hadha mafhum, bukan mantuk, terpahami walaupun tidak tertulis. Hatta nukhrija al-bikra, hingga kami keluarkan pula al-bikr min khidriha, kami keluarkan pula perawan-perawan dari pingitannya. Biasanya perawan-perawan tersebut dipingit dalam rumah, tidak keluar sama sekali. Banyak faedah-faedah dinian wa dunyawiyan. Dinian tentunya melaksanakan perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sedangkan dunyawiyah, katanya konon kalau wanita dipingit di rumah tidak keluar-keluar, akan bertambah putih kulitnya, dan juga akan begini, akan begini. Mereka akan sebutkan tentang kelebihan-kelebihan wanita yang dipingit. Hatta nukhrijal huyyab, bahkan kami ajak keluar pula para huyyab, para wanita-wanita haid. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka ikut bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin. wa yad'una bidu'aihim, ikut berdoa dengan doanya kaum muslimin. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, mengharapkan barakah yang ada di hari tersebut dan mengharapkan kesucian yang ada di hari tersebut. Demikian hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Gharibul hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini yang perlu diterangkan. Pertama, awatiq. Kama qulna huwa jama' au hiya jam'u atiqin. Ai al-mar'atu syabbah awwalu ma tablugh. Wanita yang masih muda yang awal pertama baru balig. Yang biasanya mereka enggak keluar dari rumahnya, tetapi kali ini disuruh keluar. Dawatil khudur. Yang kedua, kalimat dawat al-khudur. Aizat al-khadr al-atau al-khidr. Jam'u khidrun bikasril kha, dikasrahkan kha-nya. Al-mu'jamah, yani yang bertitik. Maknanya sitriha. Sitriha, tutupannya atau tempat persembunyiannya. Wahiyya janib minal bait, yaitu salah satu sisi dari sisi rumah. Yaj'al alaihi sitrah, yang diberi tirai atau tutupan. Yakunu lil jariyatil bikr, khusus bagi wanita yang masih perawan. Maka ketika Idul Adha dan Idul Fitri, para wanita-wanita yang masih muda yang biasanya tidak keluar kemana-mana, yang biasanya dipingit, hari itu diperintahkan suruh keluar, ikut dalam sholat Id. Yad'una wa yarjuna. Yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakah. Al-waw fi hadainil fi'lain, huruf waw dalam kedua fi'il tersebut, min aslil fi'il. Min asl al-fi'il. Wa laysat wawul jama'ah. Ayib. Satu yad'un, satu yarjun. Dari kata raja, ra, jim, dan huruf illah. Yad'u dari kata da'a, dal, kemudian huruf illah dan huruf illah. Wal mudari' yad'u bil waw al asliyah. Yarju bil waw al asliyah. Idan yad'u wa yarju kilahuma بالواو بالواوين. طيب وأما النون نون النسوة على وزن يكتبنا على وزن يكتبنا يدعونا على وزن يكتبنا ولكن الحرف الثالث الذي يقال لام الكلمة. يقال ماذا لام الكلمة؟ kalau huruf pertama disebut faul kalimah, huruf tengah disebut ainul kalimah, huruf yang belakang disebut lamul kalimah, dari faala, faala yafalu, faalan, failun, la akhir. Faul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. هنا لام الكلمة الواو وهنا لام الكلمة الباء فتسكن kama yuskanul ba fi yaktubna wa yuskanul waw fi yad'u kama yuskan fil ba fi yaktubna. Idhan al waw fi fil al awwal wa fil al thani kilahuma wawul asl wawul kalimah ay min lamil kalimah. Tayyib, laisat wawul jama'ah. Kalau wawul jama'ah kamu akan bingung, kenapa para wanita kok pakainya wazannya yaf'aluna? Bukan, wazannya yaf'alna. Kebetulan lamul kalimahnya waw, jadi yad'una dan yarjuna. Ay hunna yad'una, hunna yarjuna hatta nukhrija hatta al-awwal lil ghayah, hatta yang pertama lil ghayah, untuk menunjukkan ghayah. Wa hatta tsaniyah lil mubalaghah. Mal farqu bainahuma? Amal lil ghayah batas terakhir hatta matla'il fajr, sampai datang fajar. Ini batas terakhir, itu ghayah. Adapun yang kedua mubalaghah. Kalau mubalaghah terjemahannya sampai-sampai perawangan pingitan pun harus keluar. Itu mubalaghah. Suruh keluar semua. Hatta nisa wa hatta zawatil khudur. Itu mubalaghah. Keluar semua, bahkan sampai-sampai wanita pingitan pun keluar. Tuhratahu ay husulu tathir ad-dunub fih. Mengharapkan tuhratahu ay tuhrat al-id. Di hari raya, di samping kegembiraan makan dan minum, di samping kegembiraan iftar pada Idul Fitri, kegembiraan dabah memakan daging kurban di Idul Adha, ada kegembiraan lain, yaitu pahala yang diharapkan, tathir, pensucian yang diharapkan. Maka mereka para wanita, walaupun mereka huyad, hatta al-huyad lil ghayah alil mubalaghah, lil mubalaghah, bahkan sampai wanita haid pun disuruh datang. Terus ngapain? Kan dia enggak sholat. Tidak. Dia tidak sholat. Bahkan duduknya pun dipisah dari orang yang sholat. An ya'tazilna, agar mereka memisahkan diri. Tetapi kenapa hadir di sana? Yad'una ma'a du'aihim, yukabbiruna ma'a takbirihim, wa yarjuna barakata hadzal 'id, wa yarjuna madza tuhratahu ay tathhir qulubil 'id. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Yawm 'id al-fitr wa yawm 'id al-adha min al-ayyam al-mufaddalah. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha adalah hari-hari yang memiliki keutamaan. Allati yadhhar fiha syiarul Islam, yang tampak di sana syiar-syiar Islam. Wa tatajalla ukhuwatul muslimin bijtima'ihim, dan tampak persaudaraan kaum muslimin semakin terlihat jelas kekompakan dan persaudaraan kaum muslimin di mana mereka berkumpul seluruhnya di satu lapangan. Wa tarassihim, dan bagaimana mereka berbaris rapi dengan kompak. Kullu ahli baladin, setiap penduduk di negeri tersebut. Yaltamuna fi sa'idin wahid, mereka bersatu di satu tempat. Idharan liwahdatihim, untuk menampakkan persatuan mereka. Mama ana lam man yasaluni bil ams, mama ana lam lam mudur anta, mama ana lam hada min hada, hada min hadhihi kalimat yaltamuna, yani bersatu padu, berkait satu dengan lainnya. Naam, fi sa'idin wahid, di satu tempat. Idharan li wahdatihim wa ta'aluf fi qulubihim, untuk menampakkan pula ta'aluf, jinaknya atau bersatunya hati-hati mereka. wajtima'i kalimatihim ala nusratil Islam, dan bersatunya mereka dalam membela agama Islam. Wa i'la'i kalimatillah, dan dalam mengangkat, meninggikan kalimat Allah. Wa iqamatu dzikrillah, menegakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idhar sya'airihi, dan menampakkan syiar-syiar Islam. Labbaik Allahumma labbaik. Dalam Idul Adha, dalam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Idul Adha kedua-duanya boleh. Labbaik Allahumma labbaik bagi mereka yang di sana, dan kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar bagi yang di luar sana. Qala fayahillu bihim min altafillahi wa yanzil alaihim min barakatih, maka akan didapatkan oleh mereka kelembutan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan akan turun pada mereka barakah-barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yashmuluhum min rahmatih, mencakup mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma yaliku bi lutfihi, siapa-siapa yang pantas untuk mendapatkan kelembutan dari Allah. Wajudihi wa ihsanih, jud artinya dermawan. Tetapi saya khawatir kalau ini ceritanya atau ini adalah sifat Allah, min judihi, atau ini dari Allah, kedermawanan Allah, apakah pantas? Kalau dermawan itu ada makna wan berarti manusia, saya khawatir. Al-muhim, pemberian Allah Subhanahu wa taala, jud adalah maha memberi, ihsan memiliki kebaikan. Yang pantas untuk mendapatkan kelembutan dari Allah, pemberian dari Allah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lidza amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hadda 'ala al-khuruj. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan dan menganjurkan, hadda 'ala al-khuruj, mendorong, memberi semangat untuk keluar semua kaum muslimin, semua kaum muslimat. Hatta 'ala al-fatayatil mukhdarat, hingga para wanita-wanita yang dipingit, mukhdarat. Baik, beda dengan mukhdirat, barakallahu fikum. Kalau mukhdir dengan dikasrahkan, itu artinya sesuatu yang membuat kamu lupa diri, yaitu segala macam bentuk narkoba disebut mukhdirat. Tapi di sini mukhaddar, yang dikhidir, dimasukkan ke dalam tempat khusus di rumahnya. Wanisa'il huyyad, bahkan wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar. An yakuna fi nahiyatin ba'idatin 'anil musallin, hanya saja wanita-wanita yang haid terpisah tempatnya dari orang yang salat. Tetapi hadir di sana. Haitsu tasma', di mana mereka mendengar khutbah al-Eid wa takbir al-Eid. Liyashhadna al-khair, agar mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan. Wa da'watil muslimin, dan doanya kaum muslimin. Fayanalna min khairi dhalikal mashhad, maka mereka mendapatkan kebaikan dari kejadian tersebut, dari masyhad tersebut. Wa yusibuhunna min barakatihi, dan menimpa mereka barakah-barakah. Ma hunna fi amassil hajah, di mana mereka dalam keadaan sangat berhajat, sangat memerlukan pada barakah tersebut. Amassil hajah ilaih, mereka dalam sangat-sangat butuhnya. Min rahmatillahi warduanih, sangat-sangat butuhnya terhadap rahmat Allah dan keridhoannya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa huna barakallahu fikum. Ada faedah bahwa dalam khutbah, khususnya khutbatul Eid dan khutbah Eidain, minas sunnah an yad'una, an yad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini disebutkan yad'una, dan disebutkan yarjuna, dan disebutkan mengharapkan doanya kaum muslimin. Karena ketika imam doa diaminkan oleh makmumin, dan kemudian mereka yang tidak ikut salat dari wanita yang haid ikut menyatakan amin, ikut mendapatkan. Yarjuna mada doa, ayhunna yarjuna qabul doa, doa muslimin. Sehingga khatib-khatib Eid, jangan lupa berikan berdoa untuk kaum muslimin secara umum, untuk yang hadir secara khusus, sehingga sebagian fuqaha, ma'akul kulluhum, sebagian fuqaha mereka menyatakan min syurutil khutbah ad-du'a. Baik. Jangan kemudian berpikiran kalau tidak ada perintah maka tidak perlu dikerjakan. Sehingga mereka setelah khutbah langsung assalamualaikum, langsung turun. Enggak ada doa, bahkan penutupan enggak ada. Fahada gharib. Ini pemahaman yang aneh yang saya dengar dari beberapa dai-dai muda. Dari mana dan siapa yang dicontoh? Masyayikh yang pernah saya saksikan semuanya mengakhiri dengan doa dan penutup. Kenapa? Bid'ah. Bahkan di sini dikatakan mengharapkan doanya khatib. Artinya khatib biasa. Berdoa itu biasa. Tidak ada keanehan, enggak ada apalagi dikatakan bid'ah. Barakallahu fikum. Perlu kalian bergiliran khutbah Eid di sini, bukan di lapangan. Di depan sini nanti. Dulu angkatan pertama sudah pernah seperti itu. Membedakan khutbah Eid, khutbah Jumat, khutbah Istisqa dan khutbah gerhana. Masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya tentunya yang tadi dalam khutbah Eid ada memperbanyak takbir, memperbanyak zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diperbanyak dalam khutbah Eid. Kemudian dalam khutbah Istisqa mengandung dalamnya doa dengan mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya dalam keadaan punggung tangannya ke langit. Bukan begini, tapi begini. Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Dan ketika mengakhiri khutbahnya, doanya tidak menghadap kepada hadirin, tapi menghadap ke kiblat dan hadirin di belakangnya berdoa, Allahumma aghithna ghaithan mughitha, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma suqya rahmah la suqya adab, ila akhirih. Khutbah gerhana mengingatkan bahwasanya gerhana bukan terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, ila akhirih. Dan kalian harus bisa membeda-bedakan khutbah-khutbah tersebut. Dan kalian calon da'i. Maman atau tadribu du'at? Hah? Latihan para da'i. Maka harus bisa khutbah. Dan harus bisa memberikan tausiah, ceramah. Barakallahu fikum. InsyaAllah kalau ada waktu atau waktu khusus, kalian khususnya harus bisa membedakan khutbah yang satu dengan khutbah yang lain. Tausiah sudah dapat giliran semua. Yang berikutnya khutbah Eid. Setelah dapat giliran semua, yang berikutnya bagaimana khutbah ketika salat Istisqa. Selesai semua, begitu. Sehingga kalian pernah semua mengerti bagaimana khutbah-khutbah masing-masingnya. Barakallahu fikum.